pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu. Waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu. Hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya setiap malam ingin kau datang dan hadir di mimpiku. Rindu. Dan bayangmu akan selalu bersama di hatiku. Janjiku pastikan pulang bersamamu. Rindu.